Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang baru ad-darsu as-sadisu. Ad-darsu as-sadisu, pelajaran yang keenam pada jilid yang ketiga ini. Qala al-musyrifu, musyrif di sini pembimbing haji dalam pembicaraan ini, ya. Al-musyrif di sini pembimbing haji, karena ini ceritanya mau berangkat haji bersama-sama, ya. Nah, musyrif ini yang membimbing, ya, pembimbing haji. Qala al-musyrifu ba'da at-tahiyyati, sesudah at-tahiyyah, sesudah salam. A'antum al-mushtarikuna fi rihlatil haji, a'antumul mushtarikuna fi rihlatil haji. Apakah kalian, ya, al-mushtarikun, ya, orang-orang yang berserikat, yang bersama-sama, ya, fi rihlatil haji, dalam perjalanan haji, ya, berrombongan, ya, bersama-sama dalam satu rombongan ini. Antumul mushtarikuna fi rihlatil haji, apakah kalian itu, ya, orang yang bersama-sama dalam satu rombongan, atau ya mungkin bisa dikatakan satu rombongan dalam perjalanan haji. Qala Ahmadu, Ahmad berkata menjawab, na'am, ya. Al mushrifu, sang pembimbing, ya'udduhum, menghitung mereka. Ya'uddu, menghitung. Ya'udduhum, menghitung mereka. Tadi, al-mushtarikun, ya, orang-orang yang bersama-sama, berserikat, atau satu rombongan ini. Wa yunadihim, dan memanggil mereka. Ya, dipanggil satu persatu. Thumma yaqulu, kemudian beliau, atau dia, musyrif tadi mengatakan, antumul ana, 18. Kalian, ya, sekarang ini ada 18, ada 18. Ya. Sesudah dihitung, dipanggil satu persatu, didapati di sini ada 18 orang. Ya, antumul ana 18. Sekarang kalian ada 18 orang. Aina Hamidun wa Abdul Hadi? Di mana Hamid dan Abdul Hadi? Berarti dua orang ini tidak hadir ketika dihitung ini. Ya, tetapi masuk dalam daftar, hanya saja tidak hadir ketika dihitung oleh musyrif ini. Ya, sehingga di sini ditanyakan, di mana Hamid dan Abdul Hadi? Qala al-Barra'u, al-Barra' berkata menjawab, Hamidun fil mab'ami. Hamidun fil mab'ami, Hamid ada di mab'am, di tempat makan, di rumah makan, atau di kantin. Amma Abdul Hadi faqad dhahaba ila al-masrifi. Adapun Abdul Hadi, maka sungguh ya, dia pergi ke bank. Al-masrif itu bank. Ya, adapun Abdul Hadi, sungguh dia itu pergi ke bank. Sayatiyani ba'da ashri daqa'iqa. Sayatiyani ba'da ashri daqa'iqa. Keduanya akan datang. Ya, sinnya sayatiyani, sin di sini huruf istiqbal. Jadi menunjukkan makna mustaqbal, untuk akan datang ya. Ya'tiyani fi'il mudhari' ya, untuk tasniyah. Jadi keduanya akan datang ba'da ashri daqa'iqa, setelah 10 menit. 10 menit lagi. Insya'allahu. Insya'Allah. Ya, jika Allah menghendaki. Qala al-musyrifu. Musta'idduna antum. Musta'idduna antum. Apakah siap atau bersedia, ya, siap sedia kalian, ya, musta'idduna, ya, kalau secara lafaz ya artinya orang-orang yang siap atau siap sedia, bersiap-siap. Ini apakah kalian sudah siap, sudah bersiap sedia? Qala al-Hasanu. Al-Hasan berkata, menjawab, insyaallahu, insyaallah. Qala Aliyun, mata safaru, insyaallah, mata as-safaru, kapan perjalanannya, as-safar, perjalanan, mata as-safaru, kapan perjalanannya, mau berangkat ke Makkah untuk menunaikan haji. Qala al-musyrifu, fi sa'ati tsalitsati bi'idznillahi. Fi sa'ati tsalitsati bi'idznillahi. Pada jam 3 dengan izin Allah. Ya. Fi sa'ati tsalitsati pada jam 3, ya. Qala Ahmad, aina naltaqi? Aina naltaqi? Di mana kita bertemu? Di mana kita berkumpul? Ya, bertemu ya, naltaqi, bertemu, atau maksudnya berkumpul. Ya. Qala al-musyrifu, naltaqi fi mawqifi sayyarati bil jami'ati. Naltaqi fi mawqifi sayyarati bil jami'ati. Kita bertemu atau kita berkumpul di mawqif. Di sini mawqif sayyarat, jadi tempat parkir mobil. Jadi mawqif dalam hal ini bermakna tempat parkir, ya, karena dikaitkan dengan as-sayyarat, ya, jadi tempat parkir mobil. Bil jami'ati, di jami'ah, di universitas ini. Jadi kita bertemu di tempat parkir mobil di universitas ini. Ini yajibu an takunu hunaka qabla maw'idi safari binisfi sa'atin. Yajibu an takunu hunaka. Wajib ya, kalian itu berada di sana. Yajibu, wajib, harus. An takunu hunaka. Ya, kalian berada di sana. Qabla maw'idi safari, sebelum waktu perjanjian safar, ya, sebelum waktu perjanjian safarnya. Tadi rencana safar jam 3. Jadi sebelum itu, waktu perjanjian atau waktu safarnya atau waktu rencana untuk safarnya tadi. Binisfi sa'atin, setengah jam. Jadi setengah jam sebelumnya. Jadi qabla ma'idi safari binisfi sa'atin, sebelum waktu perjanjian safar itu setengah jamnya. Jadi kalian harus berada di sana setengah jam sebelum waktu rencana safar tadi atau waktu perjanjian safar tersebut. Ya. kalau tadi perjanjiannya jam 3, rencananya jam 3, berarti setengah jam sebelumnya. Jam setengah 3. Jam 2 lebih setengah. Harus sudah berada di tadi mana? Mauqifis sayyarat, ya, tempat parkir mobil. Ini. Hatu haqa'ibakum. Hatu haqa'ibakum. Berikan tas-tas kalian. Wa wa'uha, dan letakkan ia, letakkan tas-tas kalian itu. Fis sayyaratil waqifati amama madkhalil mahja'i, pada mobil al-waqifah, yang berhenti atau yang parkir. Bahasa kita yang parkir, tapi secara asal al-waqifah yang berhenti. Amama madkhalil mahja'i, di depan tempat masuk asrama. Madkhal ini tempat masuk, pintu masuk. Al-mahja, asrama. Ya. Jadi berikan tas-tas kalian, atau ambil tas-tas kalian dan letakkan dia pada dalam mobil yang berhenti, yang parkir di depan tempat masuk asrama. Qala Naifun. Naif berkata, lamma ya'ti zumala'una, lamma ya'ti zumala'una as-sakinuna fil mahja'i tsani. Ya, lamma ya'ti, belum datang zumala'una, teman-teman kami. Ya, teman-teman kami belum datang. Teman-teman yang mana? As-sakinuna fil mahja'i tsani, yang tinggal di asrama 2. As-sakinun, yang tinggal, yang menetap atau yang mendiami. Fil mahja'i tsani, pada atau dalam asrama yang kedua. Jadi teman-teman kami yang tinggal di asrama 2 belum datang. Qala al-musyrifu, ulaika sayalhaquna bina inda mahattatil qibaril qadimi. Ulaika sayalhaquna bina, mereka itu akan menyusul kita, akan apa, mengikuti atau menyertai kita, akan menemui kita. Ini sayalhaquna bina, sinnya seperti tadi ya, ini huruf istiqbal, jadi bermakna akan datang. Jadi mereka itu akan menyusul atau menyertai kita, inda mahattatil qibaril qadimi, di mahattah, itu stasiun al-qibar, kereta api al-qadim, yang lama. Jadi mereka akan menyertai kita, menyusul kita di stasiun kereta api yang lama. Yang lama kereta apinya ya, al-qadimi, ini na'at pada al-qibari. Ya. Baik. Berikutnya. Iqala Ibrahimu, Ibrahim berkata, kam hum, berapa jumlah atau berapa mereka, kam hum, berapa mereka, ya, berapa jumlah mereka. Qala al-musyrifu, hum asyaratun, hum asyaratun, mereka 10, mereka ada 10 orang. Qala Amrun, Amr, ya, ini penulisannya ada wawu ya, ya, jadi dibaca Amrun, Amr, bukan Umar, bukan Umaru, tapi Amrun, Amr. Kalau Umaru tanpa wawu ya. Qala Amrun, Amr berkata, nahnu zahibuna fil yawmis sabi'i, nahnu zahibuna fil yawmis sabi'i, kita pergi. Az-zahibuna, ingat pelajaran sebelumnya, ini bentuk isim, isim fa'il. Jadi kalau secara lafaz secara bahasa ya artinya orang-orang yang pergi. Ya. Ini bentuk jamaknya, isim fa'il dalam bentuk jamak, jamak mudzakkar salim. Ada tambahan wawu dan nun, ya. Ini. Jadi zahibuna, orang-orang yang pergi. Tapi dalam kalimat ya, cukup diartikan kita pergi. Ya. Kita orang-orang yang pergi, agak aneh. Jadi seperti ini. Nahnu zahibuna, kita pergi. Fil yaumis sabi'i, pada hari yang ke-7. Berarti tanggal berapa di sini? Ya, tanggal 7 Zulhijjah. Ya. Maksudnya as-sabi', hari ke-7 pada bulan Zulhijjah. Karena ini tadi mau berangkat haji, ya, rihlatul hajj. Ya, tentunya pada bulan Zulhijjah. Ini. Jadi ini fil yaumis sabi', pada hari yang ke-7, pada tanggal 7 Zulhijjah. Akhsha ay yakuna az-zihamu shadidan fil matafi wal mas'a. Ya, saya khawatir, ya. Akhsha, saya khawatir, saya takut. Ay yakuna az-zihamu shadidan. Ya, bahwa keadaan berdesak-desakan. Az-ziham itu berdesak-desakan. Ya. Itu syadidan, sangat berat atau amat sangat. Jadi saya khawatir keadaannya akan sangat berdesak-desakan. Ya, amat sangat berdesak-desakan. Fil matafi wal mas'a, di al-mataf, tempat tawaf. Ya, wal mas'a dan tempat sa'i. Ya, ingat tadi terkait dengan haji, ibadah haji, ibadah haji. Tentunya di sini al-mataf ya bermakna tempat tawaf. Al-mas'a tempat sa'i, ya, di Masjidil Haram. Ya, bukan sekedar al-mataf itu tempat untuk berkeliling. Al-mas'a tempat untuk apa? Berusaha atau semacam itu. Itu arti secara lafaz, ya, tetapi di sini terkait dengan ibadah haji, ya, tentunya di sini al-mataf tempat untuk tawaf yang di sekitar Ka'bah, di sekeliling Ka'bah. Wal mas'a tempat untuk sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Marwah ini, ya. Baik. Ya, Pak, sudah tanggal 7 Zulhijjah, ya tentunya itu keadaannya akan sangat berdesak-desakan karena sudah berkumpul sekian banyak kaum muslimin di sana. Qala al-musyrifu, la takhaf, jangan takut. Engkau jangan takut. Allahul muyassiru. Allah al-muyassir. Allah yang memudahkan. Zat yang memudahkan. Ya, ini. Ana zahibun ila maktabi. Saya pergi ke kantor saya. Ini tadi, kalau tadi nahnu zahibuna, karena nahnu di situ bermakna jamak, maka zahibuna sebagai khobar bentuknya juga jamak. Kemudian di sini ucapan musyrif ana itu mufrad, ya, bermakna mufrad. Maka di situ isim fa'il yang kedudukannya sebagai khobar, ya, bentuknya juga mufrad sesuai. Ana zahibun, ya, saya pergi. Ila maktabi, ke kantor saya. Jadi maktab, maktabun dalam konteks ini, ya, bermakna kantor, ya, bukan meja. Ya, maktabun bisa bermakna meja, tapi juga bisa bermakna kantor. Sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau di sini diartikan meja, tidak pas. Saya pergi ke meja saya. Kurang pas, ya. Lebih tepatnya ke kantor saya. Ini, ya. La tansau anna mu'idana as-sa'atu as-samiyatu huwa an-nisfu fi mawqifi as-sayyarati insyaallah. La tansau, jangan kalian lupa. Anna mu'idana, bahwasanya perjanjian kita. Ya, mau idana, perjanjian kita. As-sa'atu. As-saniyatu. Pada di sini mau'idana waktu ya. Waktu perjanjian kita adalah as-sa'atu as-saniyatu wan nisfi. Wan nisfu. Jam 2 dan lebih setengah. As-sa'atu as-saniyatu jam 2 wan nisfu. Wawunya di sini kalau terkait dengan jam menunjukkan lebih. Jam 2 lebih setengah atau setengah 3. Kemudian fi mauqifis sayyarati, di tempat parkir mobil. Ya, yang tadi sudah disebutkan ya, di tempat parkir mobil. Ini. Jadi waktunya jam 2 lebih setengah atau jam setengah 3, kemudian tempatnya di parkiran mobil. Ya, ini. Insyaallahu, insyaallah, jika Allah mengendaki. Baik. Ini bacaan ataupun percakapan keluar dalam pelajaran ini. Ada beberapa hal yang insya Allah akan dibahas lebih rinci pada samarin. Ya. Awalan yang pertama. Ajib alil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awalan yang pertama. ما عدد المشتركين في رحلة الحج؟ ما عدد المشتركين في رحلة الحج؟ Berapa jumlah orang-orang yang berserikat, orang-orang yang bersama-sama في رحلة الحج, pada perjalanan haji tersebut? Ya, ya. Naam. Adaduhum, ya, adaduhum, jadi al-mustarikin diganti dengan bomir, adaduhum ishruna, ishruhum ishruna, jumlah mereka ada 20, ya, dalam hiwar, percakapan disebutkan, musyrif itu mendata, sama niyata asyara, 18, kemudian tidak hadir 2 orang, ya, berarti semuanya ada 20, ya. Ishruna, adaduhum ishruna, jumlah mereka ada 20. Atau kalau ditambah dengan teman-temannya yang dari Mahjasan, dari asrama yang kedua, ada 10 orang. Berarti semuanya ada 30. Kalau itu ditambahkan berarti adaduhum salatuna, jumlah mereka ada 30. Ini. Ya, adaduhum ishruna atau adaduhum salasuna, jumlah mereka 20, atau kalau ditambah dari yang asrama 2, jumlah mereka ada 30. Sanian yang kedua, aina zahaba Hamidun wa Abdul Hadi, aina zahaba Hamidun wa Abdul Hadi, kemana Hamid dan Abdul Hadi pergi? Ya, zahaba Hamidun ilal mab'ami. Zahaba Hamidun ilal mab'ami. Hamid pergi ke mab'am, ke tempat makan atau ke kantin. Wa zahaba Abdul Hadi ilal masrifi. Wa zahaba Abdul Hadi ilal masrifi. Dan Abdul Hadi pergi ke bank. Ya. Salisan yang ketiga. Mata mau'id safari, mata mau'id safari, kapan waktu perjanjian safarnya? Ya, mau'id safari, ya, as-sa'atu as-salisatu, ya, mau'id safari, as-sa'atu as-salisatu, waktu perjanjian safarnya, ya, atau fi, ya. Mau'id safari, mau'id safari fi sa'ati tsalitsati. Ya, ini. Mau'id safari, waktu perjanjiannya fi sa'ati tsalitsati, pada jam 3. Rabi'an yang keempat. Aina yaltaqitu thullabu wa fi ayyi sa'atin? Aina yaltaqitu thullabu? Di mana para pelajar para mahasiswa itu berkumpul, wa fi ayyi sa'atin, dan di dan pada jam berapa? Yaltaquna, ya, yaltaqi at-thullabu, at-thullabu diganti dengan mumir dengan wawu, ya, kemudian ditambahkan nun, ya, yaltaquna fi mawqifi sayyarati bil jami'ati, yaltaquna fi mawqifi sayyarati bil jami'ati, mereka berkumpul bertemu di tempat parkir mobil di universitas tersebut. Fi sa'ati, ya, fi sa'ati as-saniyati wan nisfi, ya, pada jam 2 lebih 30 menit, lebih setengah jam, ya, an-nisf setengah jam atau 30 menit atau jam setengah 3, ya. Jadi ini jawabannya, yaltaquna fi mawqifi sayyarati bil jami'ati fi sa'ati fisa akistaniyati wan nisfi. Khamisan, yang kelima, aina yalhaqu bihim tullabul mahja'i tsani, aina yalhaqu bihim tullabul mahja'i tsani, gimana bertemu mereka, di mana bertemu mereka atau menemui mereka para mahasiswa, para pelajar dari asrama 2, ya, yalhaquna bihim, ya, yalhaquna bihim inda mahattatil qitaril qadimi, ini yalhaquna bihim inda mahattatil qitaril qadimi, mereka akan menyertainya, akan mengikutinya atau menyusul mereka di stasiun kereta yang lama. Jadi ini tamrin yang pertama. Kemudian yang berikutnya, sanian, tamrin yang kedua, ya, pembahasan yang akan dibahas dalam pelajaran ini, pada tamrin yang kedua ini, kalimatu ma'idun, kalimatu ma'idun ma'kudatun min wa'ada ya'idu, ya, kalimatu ma'idun ma'khudhatun min wa'ada ya'idu, kata ma'idun ini diambil, ya, ma'khudhatun diambil atau dibentuk dari fi'il wa'ada ya'idu, ya, jadi ma'idun ini asalnya dari fi'il wa'ada ya'idu, lidalalati 'ala zamanil wa'di aw makanihi, lidalalati ala zamanil wa'di au makanihi, ya, dibentuk menjadi ma'idun tadi itu untuk menunjukkan, ya, ala zamanil wa'di pada waktu perjanjian, ya, zamanil wa'di waktu perjanjian, au makanihi atau tempatnya. Jadi ada dua makna pada kata ma'idun tersebut, bisa menunjukkan zamanil wa'di, waktu perjanjian, ataupun juga bisa bermakna makanil wa'di, yaitu tempat perjanjian. Ya, ya, tadi diambil dari fi'il wa'ada ya'idu. Wa'ada ya'idu berjanji. Kemudian dibentuk menjadi ma'idun, bermakna waktu perjanjian atau tempat perjanjian. Jadi zamanil wa'di atau makanil wa'di. Wa tusamma isma zamanin idza kanat lidalalati 'ala zamani. Dan kata tersebut mau'idun, ya, kata ini mau'idun ini dinamakan dengan isim zaman. Ya, dinamakan dengan isim zaman jika idza kanat lidalalati 'ala zamani, jika dia itu menunjukkan pada waktu, menunjukkan waktu perjanjian, zaman wa'di. Nah, kalau dia bermakna ini, bermakna waktu perjanjian, maka ini disebut sebagai isim zaman. Wasma makanin, dan dinamakan dengan isim makan. idza kanat lidalalati 'alal makani, jika dia itu menunjukkan pada makan, pada waktu, pada tempat. Jadi jika kata mau'idun tersebut itu menunjukkan pada tempat, maka ini wa'di, tempat perjanjian, maka ini disebut sebagai isim makan. Jadi satu lafaz, satu kata ini bisa atau memungkinkan dua makna ini, disebut sebagai isim zaman atau disebut sebagai isim makan. Kalau menunjukkan waktu disebut isim zaman, terkait dengan waktu maka disebut dengan isim zaman. Kalau menunjukkan tempat atau terkait dengan tempat, maka dia disebut dengan isim makan. Ini. Nah, kemudian keterangan berikutnya. Isma zamani wal makani ismani masughani lidalalati ala zamanil fi'li aw makanihi. Isma zamani wal makani ismani masughani lidalalati ala zamanil fi'li aw makanihi. Isim zaman dan isim makan, di sini diatafkan ya, isma zamani wal makani. Kemudian lafaz isim itu bentuk tasniyah atau bentuk musanna. Jadi isma ada alif ya, alifnya itu tasniyah, artinya bermakna dua. Jadi dua isim, yakni isim zaman dan isim makan. Ini. Jadi maksudnya demikian, dua isim zaman dan makan. Maksudnya dua isim, yakni isim zaman dan isim makan, ya, ismani masughani, adalah dua isim yang dibentuk lidalalati ala zamanil fi'li, untuk menunjukkan pada waktu fi'al, waktu terjadinya fi'al, au makanihi, atau tempatnya, tempat terjadinya fi'al. Ini pengertian isim zaman dan isim makan. Ya, ismani masughani lidalalati ala zamanil fi'li au makanihi. Jadi isim yang dibentuk untuk menunjukkan waktu fi'al atau tempat fi'al. Ini. Dan tadi sesuai dengan yang ditunjukkan, kalau menunjukkan zaman fi'li berarti disebut isim zaman. Kalau menunjukkan makan fi'li berarti disebut isim makan. Wa yusaghani min al-fi'l ath-thulatsi al-mujarradi 'ala wazni maf'alin wa maf'ilin. Dan keduanya itu, yaitu isim zaman dan isim makan. Jadi dua-duanya, isim zaman dan isim makan, keduanya ini dibentuk dari fi'il thulatsi mujarrad, fi'il yang tersusun dari tiga huruf yang masih murni, tidak ada huruf tambahan. Ya, tiga huruf asli yang masih murni, tidak ada huruf tambahan ya, mujarrad. Ala wazni maf'alin wa maf'ilin, mengikuti wazan maf'alun dan maf'ilun. Jadi kedua isim tersebut, dua-duanya yaitu isim zaman dan isim makan, ini dibentuk dari fi'il thulatsi mujarrad, mengikuti wazan maf'alun dan maf'ilun. Artinya apa? Kedua-duanya itu mempunyai dua wazan, baik isim zaman maupun isim makan mempunyai dua wazan, yaitu yang pertama maf'alun dan yang kedua adalah maf'ilun. Bukan bermakna isim zaman itu maf'alun atau isim makan itu maf'ilun, bukan satu-satu, bukan, tetapi kedua-duanya mempunyai dua wazan. Jadi isim zaman mempunyai wazan atau mengikuti wazan maf'alun dan maf'ilun, isim makan juga demikian, mengikuti wazan maf'alun dan maf'ilun. Ini. Jadi memang satu lafaz ini ada dua makna. Satu wazan maf'alun ataupun wazan satunya maf'ilun, masing-masingnya ini bisa memiliki dua makna tadi. Yang pertama sebagai isim zaman, yang kedua sebagai isim makan. Ini. Wa ya'tiyani 'ala wazni maf'alin. Ya, isim zaman dan isim makan ini keduanya datang, keduanya ada mengikuti wazan maf'alun, ya, untuk wazan yang pertama pada isim zaman dan isim makan yang mengikuti wazan maf'alun, wazan yang pertama, idza, jika. Nah, di sini dilihat dari keadaan fi'ilnya. Untuk wazan yang pertama bagaimana? Idza, jika awalan yang pertama kana fi'lu naqisan, fi'il itu naqis. Ya, keadaan fi'il tersebut naqis. Apa makna naqis di sini? Yakni huruf akhir berubah huruf illah. Jadi pengertian fi'il naqis di sini, pengertian fi'il naqis di sini terkait dengan keadaan akhirnya yang berubah huruf illah, terkait dengan bentuk fi'ilnya ataupun sifat huruf yang menyusulnya tadi, ada huruf illah pada akhir fi'il ini. Ya, ini. Jadi kalau fi'il itu naqis atau istilah lainnya mu'tal lam atau mu'tal akhir, maka bentuk isim zaman dan isim makan itu mengikuti wazan maf'alun. Contoh nahwu, contoh majran, ya, majran ini mengikuti wazan maf'alun, ya, karena huruf akhirnya illah yang menjadi ini majran, ya, maf'alun. Jadi min jara yajri, dari fi'il jara yajri, ini huruf akhirnya illah, jara dengan alif, yajri dengan ya pada huruf akhir, huruf illah, ya, fi'il naqis, ya, atau mu'tal akhir. Nah, bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'alun, sehingga tadi menjadi majran. Ya, karena huruf akhirnya illah, ya, akhirnya dengan alif, majran. Ya, tidak sama persis dengan wazannya, ada perubahan huruf pada huruf akhir. Ya, ini, maf'alun, majran. Ya, ada perbedaan dari wazan asalnya karena keadaan akhirnya yang berubah huruf illah. Jadi seperti ini, ya, perhatikan pada fi'il-fi'il yang ada huruf illah, terutama pada huruf akhir dan juga mungkin pada huruf yang tengah atau pada ain kalimah. Jadi di sini majran dari fi'il jara yajri, jara yajri berlari. Ya, majran bisa bermakna waktu berlari kalau itu menunjukkan waktu, atau bisa pula bermakna tempat berlari kalau itu menunjukkan tempat. Ya, nanti dalam kalimat bisa diketahui sesuai dengan siyak, siyakul kalam, sesuai dengan konteks kalimatnya, terkait dengan tempat ataukah terkait dengan waktu. Ya, jadi bisa diketahui maknanya nanti ketika sudah masuk dalam kalimat. Ya, dia terkait dengan tempat ataukah terkait dengan waktu, menunjukkan tempat ataukah menunjukkan waktu. Ini. Adapun secara bentuk, secara lafal, ya, ada dua makna tadi, isim zaman ataukah isim makan. Kemudian salian yang kedua dari wazan maf'alun tadi, au kana al-mudari'u maftuhal 'aini au madmumaha. Ya. Atau fi'il itu keadaannya berubah fi'il mudhari' maftuhal 'aini yang di fathah 'ain kalimahnya, au madmumaha atau di dhammah 'ain kalimahnya. Jadi fi'il mudhari' yang 'ain kalimahnya itu fathah atau 'ain kalimahnya dhammah. Ya, harakat pada 'ain kalimah fathah atau dhammah. Maka nanti bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'alun. Nahwu, contoh mal'abun. Ya, mal'abun. Ini asalnya dari fi'il min la'iba yal'abu, dari fi'il la'iba yal'abu. Ya, perhatikan mubaraknya, karena tadi yang disampaikan adalah bentuk mubaraknya, yaitu yal'abu. Yal agu, ain kalimahnya dengan fathah pada huruf ain pada fi'il ini. Yal agu, ya. Karena ain kalimahnya dengan fathah, maka tentu isim zaman ataupun isim makan mengikuti wazan maf'alun, ya, sehingga menjadi mal agun, ya, mal agun ini. La'iba yal agu bermain, mal agun waktu bermain atau tempat bermain. Contoh berikutnya maktabun, min dari fi'il kataba yaktubu, kataba yaktubu, fi'il mudhari'nya yaktubu, ain kalimahnya pada huruf ta itu dhammah, berharga bombah yaktubu. Nah, karena ain kalimahnya bombah, maka bentuk isim zaman ataupun isim makan mengikuti wazan maf'alun, sehingga di sini menjadi maktabun. Ya, maktabun. Ya, kataba yaktubu menulis. Maktabun bisa bermakna waktu menulis atau bisa bermakna tempat menulis sesuai dengan siaknya dan konteksnya dalam kalimat nanti. Tapi ini secara lafaz ini bisa atau secara lafaz dia merupakan isim zaman ataupun isim makan. Ini maktabun. Ya. Ini jadi pada wazan yang pertama yaitu maf'alun ini keadaannya pada fi'il itu naqis atau pada fi'il yang mudhari'nya ain kalimahnya itu bi fathah atau bi dhammah. Jadi kemudian untuk wazan yang kedua yaitu maf'ilun. Ya, wazan yang kedua maf'ilun. Wa ya'tiyani 'ala wazni maf'ilin. Ya, keduanya yaitu isim zaman dan isim makan. Isim zaman dan isim makan itu datang, itu ada mengikuti wazan maf'ilun. Ya, dia terwujud dengan wazan maf'ilun dengan kasrah pada ain kalimahnya maf'il. Idza, jika awalan yang pertama kana fi'lu sahihul akhir. Ya, keadaannya jika fi'ilnya itu adalah fi'il sahih akhir. Ya. Maksurul aini fil mudhari'i. Yang dikasrah ain kalimahnya pada fi'il mudhari'. Ini kana fi'lu as-sahihul akhir maksurul aini fil mudhari'i. Fi'il itu berupa fi'il sahih akhir, fi'il yang huruf akhirnya huruf sahih bukan huruf illah. Kemudian keadaan ain kalimah itu berharakat kasrah pada fi'il mudhari'. Ya, ain kalimah pada mudhari' berharakat kasrah. Ini jadi sahih akhir kemudian mudhari'nya ain kalimahnya di kasrah. Nahwu contoh majlisum. Majlisum min dari fi'il jalasa yajlisu. Ya, jalasa yajlisu. Ini huruf akhirnya sahih bukan illah. Jalasa yajlisu huruf akhir huruf sin. Ini sahih. Kemudian mudhari'nya yajlisu. Yajlisu ain kalimahnya di kasrah. Yajlisu pada huruf lam di sini berharakat kasrah. Ya, karena keadaannya demikian, dia sahih akhir dan ain kalimahnya di kasrah pada mudhari', maka bentuk isim zaman ataupun isim makan itu mengikuti wazan maf'ilun. Sehingga di sini menjadi majlisun. Ya, majlisun. Jalasa yajlisu duduk. Majlisun waktu duduk atau tempat duduk. Ya. Kemudian contoh berikutnya manzilun. Min nazala yanzilu. Manzilun ini dari fi'il nazala yanzilu. Ya. Yanzi atau nazala yanzilu sahih akhir. Huruf akhirnya sahih, huruf lam. Kemudian mubaraknya yanzilu, ain kalimahnya di kasrah, berharakat kasrah, yanzilu. Maka bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ilun, sehingga menjadi manzilun. Ya, manzilun, ini. Nazala yanzilu, turun. Manzilun, waktu turun, atau tempat turun. Jadi, salian yang kedua, fi'il, keadaan yang wazannya wazan isim zaman ataupun isim makannya itu maf'ilun, yakni au kana misalan sahihal akhir, atau fi'il itu berupa fi'il misal. Ya, apa makna fi'il misal? Yakni fi'il yang fa kalimahnya berupa huruf illah. Fa kalimah yakni apa? Huruf yang pertama itu berupa huruf illah. Ya, ini disebut dengan fi'il misal. Kemudian sahih al akhiri, keadaan huruf akhirnya sahih. Ya, yang sahih huruf akhirnya. Jadi fi'il misal huruf awalnya illah, kemudian huruf akhirnya sahih. Ini sahih al-akhir, huruf akhirnya sahih. Ya, jadi fi'il yang seperti ini. Ya, maka nanti bagaimana keadaan atau bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ilun. Nahwu contoh mauqifun. Ya, mauqifun mengikuti wazan maf'ilun. Dari apa ini? Min waqafa yaqifu. Dari fi'il waqafa yaqifu. Ya, waqafa yaqifu. Ini huruf awalnya waqafa, huruf wawu termasuk huruf illah. Jadi dia fi'il misal. Karena fa' kalimah atau huruf awal huruf illah. Kemudian sahih al-akhir, huruf akhirnya sahih waqafa. Ya, huruf akhirnya huruf fa itu sahih. Nah, keadaan fi'il yang demikian ya, bentuk isim zaman ataupun isim makan mengikuti wazan maf'ilun ya, sehingga tadi menjadi mauqifun ya, mauqifun ya, dari waqafa yaqifu. Jadi waqafa yaqifu berhenti ya, mauqifun waktu berhenti atau tempat berhenti ya. Contoh yang berikutnya wa maudhi'un ya, maudhi'un min wada'a yada'u ya, maudhi'un ini dari fi'il wada'a yada'u ya, ini fi'il misal wada'a fa' kalimah huruf wawu huruf illah. Kemudian dia sahih al-akhir, huruf akhirnya sahih wada'a dengan ain, itu huruf sahih. Dan keadaan fi'il yang demikian maka bentuk isim zaman dan isim makan mengikuti wazan maf'ilun ya, sehingga di situ menjadi maudhi'un ya, maudhi'un ya, wada'a yada'u meletakkan, maudhi'un waktu meletakkan atau tempat meletakkan. Jadi ini dua wazan ya, dua wazan pada isim zaman dan isim makan. Yang pertama maf'alun untuk kedua-duanya, dan yang kedua adalah maf'ilun untuk kedua-duanya. Dan masing-masing tadi, masing-masing wazan itu dibentuk dari keadaan-keadaan fi'il yang tertentu ya, sesuai yang tadi disebutkan ya. Ini nah, kemudian ada tambahan faedah di sini, waqad talhaqu maf'ilan wa maf'alan ta'nisi, dan terkadang menyertai maf'ilun dan maf'alun, menyertai kedua wazan tersebut itu hak ta'nis. Jadi terkadang kedua wazan pada isim zaman dan isim makan, yakni maf'alun dan maf'ilun itu disertai oleh hak ta'nis. Jadi hak, huruf hak untuk ta'nis ya. Tetap kalau dalam penulisan ini ditulis dengan ta' marbutah, dengan ta' marbutah. Ini yang dimaksud dengan ha' ta'nif ya. Ta'nif itu untuk mu'annas. Jadi ha' untuk mu'annas ya. Kemudian tadi ditulis dengan ta' marbutah ya. Kama fi, sebagaimana yang ada dalam contoh ini, mad'rasatun. Asalnya mad'rasun, dari fi'al darasa yad'rusu menjadi madrasun, kemudian disertai dengan hak ta'nif atau ta' marbutah menjadi madrasatun ya, darasa yad'rusu belajar ya, madrasatun waktu belajar atau tempat belajar ya, sehingga diartikan dengan sekolah karena sekolah itu tempat untuk belajar ya, madrasah sekolah, tempat untuk belajar. Jadi itu bentuk isim makan ya, ini. Dan juga dia bisa bermakna waktu belajar karena dia bentuk isim zaman ya, sama sesuai dengan konteksnya ya. Contoh yang berikutnya mahkamatun ya, mahkamatun dari hakama yahkumu ya, bentuk asalnya menjadi mahkamun ya, mahkamun kemudian ditambahkan disertai dengan hak ta'nif menjadi mahkamatun ya. Hakama yahkumu menghakimi, menghukumi, mengadili. Mahkamatun tempat untuk mengadili atau waktu untuk mengadili ya. Mahkamah ya, bisa bermakna pengadilan ya, karena pengadilan, ya tempat untuk mengadili, untuk menghukumi sesuatu, mengadili sesuatu. Jadi, ya, jadi itu bentuk isim makan ataupun juga isim zaman. Contoh berikutnya, maktabatun. Ya, tadi dari kataba yaktubu menjadi maktabun. Ini terkadang disertai dengan hak ta'nif menjadi maktabatun. Ya, maktabatun. Ya, jadi bisa bermakna waktu menulis atau tempat untuk menulis. Ya, kemudian dalam konteks yang lebih luas, ya, maktabatun ini bisa bermakna mungkin kantor atau perpustakaan ataupun toko buku, karena di situ tempat yang untuk apa hasil tulisan. Ya, jadi seperti itu. Jadi asalnya dari fi'il kataba yaktubu kemudian dibentuk menjadi isim zaman ataupun isim makan. Ya, kemudian tadi dibawa ke sebagian maknanya dibawa ke konteks yang lebih luas tadi. Ya. Berikutnya manzilatun. Dan tadi dari nazala yanzilu isim makan ataupun isim zaman menjadi manzilun. Kemudian disertai dengan ta'nif menjadi manzilatun. Ya. Nazala yanzilu turun. Manzilun waktu turun atau tempat turun. Ya, manzilatun ya sama maknanya dengan manzilun. Ya, atau dalam konteks yang lain, ya, manzilatun kemudian dimaknai sebagai apa? Tempat tinggal atau kediaman. Ya, ini. Jadi penambahan hak ta'nits itu secara asal tidak mengubah makna dari wazan asalnya. Hanya saja tadi ada makna yang lebih luas atau makna yang lain. Tetapi secara asal dia tetap sama sebagaimana asal alun atau mas'ilun. Ya, ini. Kemudian ada catatan kaki, ada beberapa faedah atau sebuah faedah di bawah dari keterangan yang awal tadi yang di atas pada wazan maf'alun, ya. Pada wazan maf'alun, pada fi'il yang kedua tadi, ya. Jadi wazan maf'alun itu dibentuk dari fi'il mudhari' maftuhal 'ain atau maf'mumah. Jadi fi'il mudhari' yang di fathah 'ain kalimahnya atau di dhammah 'ain kalimahnya. Nah, di sini ada keterangan di bawah terkait hal ini. Qad ja'a min yaf'ulu, ya. Qad ja'a min yaf'ulu kal maf'mumul 'aini kalimatun 'ala maf'ilin bil kasri. Sungguh telah datang, telah ada dari fi'il yaf'ulu. Yaf'ulu yakni mat'al matmumul a'ini yang didommah a'in kalimahnya. Fi'il mubarak yang a'in kalimahnya dommah, berharakat dommah. Ya, ya apa? Kalimatun ala maf'ilin bil kasri. Kata-kata, ya, maksudnya isim zaman ataupun isim makan yang mengikuti wazan maf'ilun bil kasri dengan kasrah pada ain kalimahnya maf'ilun. Ini, ya, yang tadi yang di atas disebutkan bahwasanya fi'il mubarak yang ain kalimahnya itu dhammah, dia bentuk isim zaman atau isim makan mengikuti wazan maf'alun. Ya, maf'alun yang dengan fathah, maf'alun. Tetapi ada sebagian kata-kata yang berasal dari fi'il mubarak yang ain kalimah yang dibombah itu bentuk isim zaman ataupun isim makan berwazan atau mengikuti wazan maf'ailun yang dengan kasrah pada beberapa kata. Nahwu contoh masyriqun. Masyriqun ini mengikuti wazan maf'ailun. Atau contoh ke bawahnya dulu, masyriqun, maghribun, masjidun, ya tiga bentuk ini, masyriqun, maghribun, masjidun, ya tiga bentuk ini, isim zaman ataupun isim makan ini, ya mengikuti wazan maf'ilun yang dikasrah ain kalimahnya, tetapi asalnya dari fi'il mubarak. Masyriqun min syaraqa yashruku. Dari fi'il syaraqa yashruku, mubaraknya ain kalimahnya dhammah, yashruku. Ya, makhribun min ghoroba yakhrubu, ghoroba yakhrubu an kalimanya dhammah. Kemudian makhribun dari sajada yasjudu, min sajada yasjudu, yasjudu an kalimanya dhammah. Ya, yang mana secara asal atau secara umum kalau fi'il mudhari' itu ain kalimatnya dhammah, bentuk isim zaman ataupun isim makan berwazan maf'alun yang fathah. Tetapi pada tiga kata ini ataupun mungkin beberapa yang lain, ini fi'il mudhari' ain kalimatnya dhammah, tetapi bentuk isim zaman ataupun isim makan ini berwazan maf'alun yang dengan kasrah. Ya, ini. Jadi ini pengecualian dari keumuman yang ada tadi. Baik. Syaraqa yasyruqu terbit. Masyriqun waktu terbit atau tempat terbit. Ghoroba yakhrubu tenggelam. Maghribun waktu tenggelam atau tempat tenggelam. Sajada yasjudu sujud. Masjidun waktu sujud atau tempat sujud. Ya, di sini yang banyak digunakan pada kata-kata ini terkait dengan tempat, ya. Masyriqun tempat terbit, maghribun tempat tenggelam, masjidun tempat sujud, ya, masjid. Ini secara bahasa asalnya ya bentuk isim tempat sujud, tempat untuk sujud, ya. Ini walaupun juga tetap dia bisa bermakna isim zaman. Ya, masyriqun waktu terbit, maghribun waktu terbenam, masjidun waktu sujud juga tetap bisa. Ya. Jadi inilah isim zaman dan isim makan. Dua jenis isim yang dibentuk dari fi'al untuk menunjukkan zaman dan fi'ali, waktu fi'al, ataupun menunjukkan makan dan fi'ali, tempat fi'al. Nah, kemudian untuk kemarin berikutnya, latihan terkait dengan hal ini, bismillahirrahmanirrahim, silahkan untuk dicoba, dikerjakan dulu, insya Allah nanti pembahasannya pada waktu yang akan datang, ya. Untuk pertemuan kali ini, sampai ini dulu, alaikum minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya, wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik, walhamdulillah.